الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kajian kita pada daurah kali ini, sebagaimana sudah antum ketahui, yaitu kitab Usul As-Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Insyaallah sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz Qamar hafizahullahu taala sekelumit tentang biografi Al-Imam Ahmad, penulis kitab Usul Sunnah. Karena keterbatasan waktu, maka saya akan memulai pembahasan kitab ini, di mana setelah saya membagi kitab ini bersama Ustazuna Ustaz Qamar dalam dua bagian, maka bagian saya dimulai dari perkataan al-muallif, was-sam'u wat-ta'ah li'a'immati lil-a'imma wa amiril mu'minin al-barri wal-fajir. Tentunya sebelum itu, kitab Usul Sunnah sesuai dengan namanya, usul adalah jamak dari aslun, yang berarti secara bahasa adalah pondasi. Aslun itu adalah pondasi yang paling dasar, yang didirikan di atasnya bangunan. Usul adalah kata jamak yang berarti pondasi-pondasi. Sesuai dengan namanya, al-usul atau pondasi, tentunya harus dikuasai, difahami dengan kokoh. Ketika pondasi ini dikuasai dengan ilmiah dan kokoh, maka bangunan Islam yang lainnya, bangunan akidah dan iman yang lainnya akan menjadi kokoh pula. Sebaliknya, ketika al-usul atau pondasi dasar ini lemah, rapuh, tidak beraturan, maka secara otomatis bangunan yang ada di atasnya pun akan rapuh dan mudah untuk hancur dan roboh. Oleh karena itu, pembahasan kitab ini sangat penting, sangat mendasar. As-Sunnah dalam kitab ini bisa diartikan sebagai akidah, pokok-pokok akidah, sehingga usulus sunnah pengertiannya adalah pokok-pokok dasar atau pondasi dasar akidah atau iman. Sekali lagi, sebagaikan bangunan ini yang kita duduk di atasnya, sungguh posisi kita akan tenang, aman, merasa bahwa kita berada di sebuah bangunan yang kokoh karena kita tahu atau ketika kita tahu bahwasanya pondasi dasar bangunan ini kokoh di bawah. Tapi kalau antum diberitahu bahwa pondasi bangunan yang kita berada di dalamnya itu rapuh, mungkin antum pun tidak akan berani masuk ke bangunan ini. Akan rontok. Maka Imam Ahmad rahimahullah menulis karyanya ini dengan tujuan tersebut. Pengetahuan tentang pondasi dasar akidah dan iman. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Barang siapa yang meninggalkan satu poin dari poin-poin pondasi dasar ini tadi, pondasi dasar sunnah, pondasi dasar akidah, maka dia bukan ahli sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad di awal-awal kitab ini juga. Barang siapa yang meninggalkan satu pokok dasar dari usul sunnah yang beliau letakkan di sini, maka dia bukan ahli sunnah. Oleh karena itu pelajaran ini menjadi sangat penting bagi kita yang berkeinginan menjadi ahli sunnah. Mengenal siapa ahli sunnah dan siapa yang bukan. Dalam poin yang akan saya mulai pelajaran kita ini, Al-Imam Ahmad mengatakan, wassam'u wa ta'ah lil a'immah. Perhatikan kata-kata atau huruf al-waw, adanya waw pada awal pernyataan beliau di sini. Kembalinya adalah kepada ucapan beliau di awal kitab, wa usulus sunnati indana, dan pokok-pokok pondasi dasar sunnah dalam pandangan ahli sunnah adalah, kemudian beliau menyebutkan satu persatu. Al-Ustaz Qomar membahas dari awal kitab. Sekarang kita membahas dari pertengahan kitab. Oleh karena itu ada huruf waw menunjukkan dan di antara pokok dasar, pondasi dasar as-sunnah adalah as-sam'u wa ta'ah lil a'immah wa amiril mu'minin al-barri wal fajir, yaitu kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah atau amirul mu'minin, baik amirul mu'minin yang soleh, yang bertakwa, yang baik, maupun yang zalim, yang kejam, yang tidak soleh. Perhatikan baik-baik Al-Imam Ahmad meletakkan permasalahan ini. Wa man waliyal khilafata wajtama'a an-nasu 'alayhi waradu bihi وَمَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. Barang siapa yang telah berkuasa sebagai khalifah dan telah sepakat masyarakat bahwa dia adalah Amirul Mukminin, riba dengannya, ini yang pertama, wajib mendengar dan taat. Jenis penguasa yang pertama yang beliau sebutkan di sini, penguasa yang memang telah disepakati sebagai pemimpin, masyarakat ridha terhadap kepemimpinannya, ini wajib untuk mendengar dan taat kepada perintah-perintahnya. Kemudian beliau melanjutkan, وَمَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّيْفِ, atau pemerintah yang berhasil mencapai posisi walul amr, berhasil menjadi penguasa melalui pemberontakan sekalipun, berarti masyarakat sebenarnya gak ribo, karena proses dia menjadi penguasa melalui pemberontakan. Sampai dia menjadi pemimpin dan telah diberi nama Amirul Mukminin atau istilah-istilah lainnya sebagai penguasa, di zaman ini mungkin raja atau istilah-istilah yang lainnya, maka wajib, kata Imam Ahmad, untuk mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Tentunya ini sebagai matan yang beliau letakkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bis-sam'i wat-tha'ah. Walau ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun." Wajib atas kalian untuk tetap mendengar dan taat walaupun yang menguasai kalian itu seorang hamba sahaya. Tentunya masyarakat enggak rela pemimpinnya itu dari keturunan hamba sahaya, Buddha. Dalam riwayat lain, orang yang hitam pekat kulitnya, keriting rambutnya, menunjukkan keumuman manusia enggak rela. Tapi tetap wajib untuk mendengar dan taat. Nah, begitu juga dalil-dalil yang lainnya. Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa tha'ah fi yusrina wa usrina. Kami berbaiat kepada Nabi. Disebutkan berbagai poin-poin baiat, antara lain yaitu wajib atas kami untuk tetap mendengar dan taat, baik di dalam keadaan kami mengalami kemudahan untuk mentaatinya ataupun mengalami kesulitan. Fiman syafina wa makrahina, baik dalam keadaan kita giat rajin melaksananya atau dalam keadaan terpaksa, wajib untuk ditaati. Ya, seperti peraturan-peraturan yang diletakkan oleh waliul amr demi kemaslahatan bersama. Misalnya peraturan lalu lintas yang kecil, kita disuruh pakai helm. Kebanyakan masyarakat enggak suka pakai helm. Iya kan? Di samping biayanya bertambah, kedua ribet, sumpek rasanya pakai helm itu. Maunya enggak pakai helm. Maka dalam kondisi kita enggak suka pun wajib untuk ditaati. Di sini ada satu hal yang penting yang membedakan kita ahlus sunnah yang hadir di majelis seperti ini dengan keumuman masyarakat, bahwa ketika kita melaksanakan hal itu, mewujudkan peraturan lalu lintas tadi, niatkan karena Allah, niatkan karena menjalani perintah Allah dan Rasulnya yang kita bahas. Maka di samping antum telah mentaati pemerintah, selamat dari kerugian duniawi, selamat dari tilang, ya, selamat mungkin kalau kecelakaan meminimalisir kerugian dan efek negatif pada fisik kita, juga antum mendapatkan pahala keluar pakai helm dalam rangka sadar Allah memerintahkan ini, Rasulullah memerintahkan saya untuk taat, pakai, dapat pahala. Tapi kalau dia pakainya helm karena takut kepada polisi, berarti dia gak ikhlas menjalaninya, gak dapat pahala. Kalau ternyata sudah pakai helm kecelakaan dan dia terlukai, helmnya lepas misalkan, Dan dia akhirnya naudzubillah gegar otak, rugi dua kali. Rugi dunianya, juga rugi akhiratnya. Ini yang penting untuk kita ingatkan. Barakallahu fikum. Apa saja peraturan pemerintah? Kalau tadi saya permisalkan masa lalu lintas yang menyetir mobil. Peraturan misalkan. Tidak boleh melebihi 80 km per jam di jalan umum. Di kota tidak boleh lebih dari 40 km per jam. Entah masih tetap begini peraturan atau sudah berubah. Tapi yang jelas ada aturannya. Antum jalani itu. Dengan niat taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam mentaati waliul amr, antum mendapatkan pahala. Keluar naik mobil dapat pahala. Keluar naik motor dapat pahala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Demikian al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa ketaatan kepada waliul amr meliputi waliul amr yang dicintai, diridai, disepakati kepemimpinannya, ataupun yang tidak disepakati atau melalui jalan pemberontakan sekalipun. Bukan berarti bahwa pemberontakan itu legal. Namun, kalau sudah terjadi pemberontak berhasil merebut kekuasaan dan menggulingkan sang penguasa, maka di saat itu akidah Ahlus Sunnah menetapkan wajib bagi kita untuk taat. Begitu juga yang semisalnya pemerintah yang berhasil berkuasa melalui jalur atau cara-cara yang batil, pemberontakan batil, haram hukumnya. Begitu juga melalui jalur demokrasi, melalui jalur pemilu yang itu datangnya dari kaum Yahudi dan Nasoro, bukan bagian dari Islam. Melalui cara-cara yang tidak diridhoi dalam syariat Islam, saling membanggakan diri, berpartai-partai, memuji dirinya sendiri, berjanji-janji, menjatuhkan pihak lain, meminta dan berambisi terhadap kekuasaan, dan berbagai kemungkaran lainnya yang semuanya bertentangan dengan syariat Islam, ini diharamkan. Tapi kalau sudah berkuasa, sudah menjadi pemimpin, memegang tampuk kepemimpinan, kekuatan berada di tangannya, maka Al-Quran dan Sunnah beserta bimbingan para sahabat mengatakan wajib untuk kita mendengar dan taat. Tentunya mendengar dan taat yang dimaksud adalah dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang sesuai dengan syariat, bukan perkara yang mungkar. Kalau kita diminta misalkan iuran untuk, barakallahu fikum, membangun gereja, pemerintah mengatakan iuran, kumpulkan uang untuk membangun gereja, maka kita menyatakan maaf saja, saya gak bisa menyumbang. Lalu bagaimana? Saya ingin menggunakan uang saya untuk rakyat Indonesia ini, ya, yang sakit di rumah sakit. Atau saya ingin menggunakan uang saya ini untuk tetangga saya yang Kristen yang sedang operasi di rumah sakit. Tetangga walaupun Kristen berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Tapi bukan dalam menolong peribadatannya. Bukan dalam menolong dia di atas kekufurannya. Yang seperti ini tidak diridhoi dan tidak boleh ditaati. Contoh, antum bisa kiaskan berbagai perkara yang lainnya. Berkata Al-Imamu Ahmad rahimahullah, karena ini yang berikutnya juga mirip, qala wal ghazu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah al barri wal fajiri la yutrak. Sebelum saya menjelaskan permasalahan ini, perlu diketahui bahwa kalau tadi Imam Ahmad menyebutkan tetap wajib untuk taat kepada waliul amr walaupun dia sampai pada kekuasaan berhasil meraih kekuasaan melalui cara yang batil, walaupun dengan cara kekuatan dan pemberontakan. Oleh karena itu, para ulama ahli sunnah di zaman kita berfatwa terkait peristiwa yang terjadi di Mesir ketika kelompok Al-Ikhwanul Muslimin berhasil menggulingkan penguasa sebelumnya bersama kelompok-kelompok yang lainnya dan kemudian menang dalam pemilu sehingga mereka berhasil menjadi penguasa, waliul amr, pemerintah. Apa fatwa ulama terhadap kaum muslimin di Mesir? Mereka berfatwa untuk tetap mendengar dan taat kepada pemerintahnya walaupun dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Walaupun dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang berakidah dan bermanhaj batil dan menempuh cara yang batil dalam meraih kekuasaan. Ulama mengatakan wajib kalian untuk taat dalam perkara yang ma'ruf. Jangan ada yang menentang. Jangan ada yang melawan. Sabar. Ada yang mengatakan, "Loh, ini pemerintahnya dari ahlul bid'ah." Ikhwan muslimin, iya. Dan caranya pun ketika meraih kekuasaan tersebut dengan cara yang batil, melalui demokrasi, melalui pemilu. Ya, walaupun selama dia sudah berkuasa menjadi pemerintah, wajib untuk ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Sejarah menunjukkan hal ini, bahwa pemerintah walaupun fajir tetap untuk ditaati dan tidak boleh kita menentangnya. Selanjutnya Imam Ahmad mengatakan wal ghazu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah. Berjihad, berperang melawan kaum kafir terus berlangsung hukumnya, terus berlaku sampai hari kiamat bersama pemerintah. Walaupun baik pemerintah yang taat, pemerintah yang soleh, ataupun pemerintah yang jahat, yang tidak soleh. La yutrak, tidak boleh ditinggalkan. Berjihad bersama waliul amr. Maksudnya apa? Kita tidak dibenarkan untuk mengibarkan bendera jihad tanpa persetujuan pemerintah. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan inilah yang ditetapkan oleh ulama kita, Asy-Syafi'i wa Malik wal Bukhari wa Muslim dan ulama-ulama sesudahnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir, semuanya sepakat bahwasanya tidak dibenarkan bagi rakyat memulai dan mengibarkan bendera perang, bendera jihad tanpa seizin dan persetujuan waliul amr. Nah, sehingga di zaman kita ini prakteknya, sebagian orang ada yang mengatakan, kenapa kita tidak berangkat Ustaz ke Palestina berjihad di sana membantu saudara kita perang melawan Yahudi? Kalau seandainya jihad di Palestina memang jihad yang syar'i, telah memenuhi persyaratan-persyaratannya sekalipun, kalau pemerintah kita tidak mengizinkannya, maka kita tidak boleh melakukan itu. Tidak boleh melangkahi waliul amr, melangkahi pemerintah kita. Atau misalnya di dalam negeri ini, dalam menghadapi kaum kufar di daerah kita masing-masing. Ambil contoh di Indonesia. Ada kaum kufar termasuk di Bali. Tidak dibenarkan bagi muslimin untuk kemudian mengibarkan bendera jihad melawan kaum kufar, Kristen, Buddha maupun Hindu, tanpa persetujuan pemerintah. Jangan sampai ada yang mengatakan kelamaan Ustaz, kalau nunggu persetujuan pemerintah, bismillah sudah. Nah, tidak dibenarkan. Harus seizin dan persetujuan waliul amr. Barang siapa yang mendahului pemerintah, bergerak tanpa izin pemerintah, sungguh dia termasuk orang yang berakidah khawarij. Karena dia telah menentang waliul amr dan tidak mentaatinya. Nah, bukan seorang ahli sunnah. Bisa difahami ya ikhwan? Ini pondasi dasar bangunan akidah kita. Sehingga jangan kita tersilaukan dengan seruan-seruan jihad kalau tidak ada izin dari waliul amr. Ustaz, sekarang ada jihad di Yaman. Ya betul, ulama sudah berfatwa bahwa jihad di negeri Yaman melawan kaum Syiah Rafidah Al-Huthiyun adalah jihad yang syar'i. Tetapi ulama kita memfatwakan orang-orang selain dari penduduk Yaman hendaknya meminta izin kepada penguasanya. Jadi kalau mau berangkat ke Yaman berjihad, ketika hendak buat paspor, ditanya mau kemana? Mau ke Yaman. Dalam rangka apa? Mau berjihad, Pak. Jangan menipu. Enggak, Pak, saya kesana dalam rangka belajar. Tapi kenyataannya dia mau berjihad. Maka di samping dia telah berdusta terhadap pemerintah, yang kedua, dia telah melakukan dosa berangkat ke medan jihad tanpa ridho, tanpa izin pemerintah. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau selalu izin, selalu dengan persetujuan pemerintah, kapan kita berjihad? Sabar. Allah lebih tahu ketika meletakkan aturannya. Rasulullah lebih paham terhadap kepentingan umat di saat beliau menjelaskan tentang Islam, menyampaikan wahyu Allah. Jangan kita mendahulukan logika kita di atas syariat. Jangan kita mendahulukan emosi kita di atas aturan Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan jangan kita mendahulukan logika serta emosi kita, kejahilan kita, di atas bimbingan generasi salafus saleh. Ketahui kalau Anda seorang yang cemburu terhadap Islam, para sahabat Nabi orang yang lebih cemburu terhadap Islam dibandingkan kalian. Kalau kalian seorang pemberani, Ketahuilah para sahabat Nabi dan tabi'in, tabi'ut tabi'in lebih berani dibandingkan kalian. Sebaliknya ketika pemerintah telah menyerukan jihad, ketika pemerintah telah memerintahkan untuk kita bertempur melawan orang kafir dalam rangka membela Islam, maka kita wajib mentaatinya. Jangan sampai terhalang untuk memenuhi seruan jihad pemerintah kepentingan syahwat kita. Ini yang pertama. Nggak berangkat tangguh walaupun pemerintah sudah menyerukan perang. Kenapa ya akhi? Saya masih sibuk dengan toko saya. Siapa yang akan mengurus perdagangan saya di toko kalau saya berangkat perang? Saya masih sibuk dengan pertanian. Siapa yang akan mengurus sawah dan kebun saya? Tidak boleh. Ketika pemerintah telah memanggil kita untuk berperang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karena dorongan syahwat. Gak mau mentaati pemerintah. Ada yang karena dorongan syubhat. Misalnya, di mana semua berperang di bawah komando pemerintah yang zalim. Pemerintah yang tidak soleh. Pemerintah yang masih berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Ini karena syubhat. Ini yang kedua lebih parah dari yang pertama. Walaupun yang pertama juga termasuk dosa besar. Tetapi yang kedua adalah dosa besar yang didirikan di atas sebuah keyakinan yang bid'ah. Para sahabat Nabi yang hidup di Yazid bin Muawiyah telah diketahui oleh para ulama bahwa Yazid bin Muawiyah seorang khalifah yang zalim yang dikenal dengan kemaksiatannya, meninggalkan berbagai kewajiban-kewajiban syariat. Yazid bin Muawiyah minum khamr terang-terangan. Namun ketika Yazid bin Muawiyah menyeru kepada jihad, menyeru untuk menjaga perbatasan-perbatasan negeri muslimin dengan negeri kafir, para ulama di masa tersebut di kalangan tabi'in maupun sebagian sahabat yang masih hidup pada waktu itu ikut berangkat ke perbatasan-perbatasan, meninggalkan keluarga, menjaga negeri muslimin dari ancaman kaum kafir. Padahal penguasanya seperti itu. Di masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi juga demikian. Di masa itu masih hidup sahabat Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab dan beberapa sahabat lainnya. Ternyata mereka mentaati Hajjaj bin Yusuf yang tidak segan-segan minum khamr terang-terangan. Tidak segan-segan membunuhi masyarakat bahkan ulama. Tetapi tetap taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Karena jihad itu perkara yang ma'ruf ketika telah memenuhi persyaratannya. Maka ketaatan kepada waliul amr dalam perkara ini adalah ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Terjadi di zaman ini pihak-pihak yang tidak mau memenuhi panggilan penguasa untuk berjihad fisabilillah. Ketika terjadi perang Afghanistan, pemerintah Saudi melalui fatwa ulamanya menyerukan jihad kepada rakyatnya di Afghanistan, baik dengan fisiknya maupun dengan hartanya, sehingga pemuda-pemuda di Saudi Arabia berangkat ke medan tempur Afghanistan pada waktu itu, tahun 80-an. Barakallahu fikum. Para ulama dan para khatib di mimbar-mimbar Jumat terang-terangan dengan izin pemerintah membangkitkan semangat jihad masyarakat. Bayangkan antum di mimbar Jumat, ya, para khutaba, para ulama mengajak kaum muslimin untuk berjihad fisabilillah dengan izin waliul amr, himbauan waliul amr. Di sana muncul sekelompok orang yang tidak mau berangkat jihad di bawah bendera pemerintah dengan keyakinan bahwa ini komando yang batil, karena pemerintahnya bukan pemerintah yang taat kepada Allah dalam pandangan mereka. Berangkat sendiri, gak mau bergabung dengan pasukan yang di bawah himbauan pemerintah dan fatwa ulama. Ini adalah akidah khawarij. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-Imam Ahmad rahimahullah melanjutkan, wa qismatul fai wa iqamatul hududi ila al-a'immati madin laysa li ahadin an yat'ana 'alayhim wa la yunazi'ahum. Dan kata beliau, keyakinan ahli sunnah bahwasanya pembagian harta rampasan perang sekaligus penegakan hukum tindak pidana adalah kembalinya kepada penguasa. Tidak dibenarkan bagi seorang pun untuk mencela kebijakan-kebijakan pemerintah dalam perkara tersebut, pembagian harta rampasan perang. Tidak dibenarkan bagi seorang pun untuk menentang penguasa dalam kebijakannya di dalam menegakkan hukum tindak pidana. Apa maksudnya al-hudud, atau dalam bahasa kita hukum tindak pidana? Misalnya pencuri dipotong tangannya, yang berzina kalau masih bujang dicambuk 100 kali, kalau sudah pernah menikah atau berkeluarga maka dirajam sampai mati, atau kisos, yang membunuh dibunuh, atau yang melukai membuat buta mata seseorang maka juga diberlakukan hal yang sama. Itu namanya kisos. Itu adalah hak penguasa, bukan hak rakyat, baik pribadi maupun rumah tangga ataupun organisasi ataupun lembaga atau takmir masjid dan yang semisalnya. Nah, enggak apa-apa, perlu diingatkan. Orang yang jatuh pada kesalahan bertaubat. Saya mendengar di sini terjadi kisos, ya. Nah, maka perlu diketahui bahwa itu bukan hak kita. Itu hak waliul amr. Kita tidak boleh intervensi dalam penegakan hukum tindak pidana. Tidak boleh. Sepakat Ustaz takmir masjid. Walaupun sepakat takmir masjid, enggak boleh. Karena itu haknya pemerintah. Ini adalah akidah ahli sunnah. Nah, barakallahu fikum. Tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Kenapa? Di samping memang demikian syariat mengatur, di samping memang demikian para ulama salaf para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in mengajarkan kepada kita. Yang kedua, kalau kita melihat di lapangan, efek negatifnya bisa besar. Kalau penegakan hukum hudud, tindak pidana ini dilakukan oleh masyarakat. Ada pencuri, ketanggap. Masyarakat rame-rame datang ke masjid. Ya. Apalagi nama masjidnya Masjid Syariat Islam. Misalnya. Tegakkan syariat Islam. Allah mengatakan pencuri itu dibunuh, apa? Dipotong tangannya. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik pria maupun wanita hendaknya dipotong tangannya. Ayo kita tegakkan syariat Islam. Dibawa ke masjid di pelataran sana kemudian dipotong tangannya. Enggak dibenarkan yang seperti ini. Harus dikembalikan kepada waliul amr. Kepada pemerintah kita. Loh, pemerintah kita enggak berhukum dengan hukum Islam. Bukan urusan kita, bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kita yang melakukannya, pribadi ataupun lembaga, instansi dan yang semisalnya. Kalau keluarga yang bersangkutan gak terima. Dan kebetulan keluarga yang bersangkutan itu juga punya kekuatan. Maka akan ada penuntutan. Ya, kalau penuntutan di pengadilan. Kalau ternyata mereka juga bertindak secara fisik. Kemudian menyerang instansi yang melakukan pemotongan tangan saudaranya itu tadi. Maka akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Yang tadinya sebatas pencurian dan potong tangan. Sampai pada tingkat pembunuhan dan pertumpahan darah. Nah, begitu juga tindak pidana yang lainnya. Tidak dibenarkan kecuali dikembalikan kepada waliul amr. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga pembagian harta rampasan perang. Mau dikemanakan harta rampas perang ini? Prosentase yang sekian untuk siapa, yang sekian untuk siapa? Mau dibelanjakan untuk apa, itu haknya waliul amr. Kita enggak boleh mengkritisi. Apalagi mengkritisi secara terang-terangan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Dzulhuwaisirah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzulhuwaisirah adalah perintis dan pendahulu kelompok Khawarij. Dalam hal apa dia dahulu menentang penguasa? Apakah memberontak dengan pedang? Jawabannya tidak. Sebatas dengan lisan mengkritisi kebijakan pemerintah, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam pembagian harta rampasan perang. Waktu itu Rasul mengedepankan pembagian harta rampasan perang itu untuk pembesar-pembesar Quraisy yang masih baru masa keislamannya. Dan beberapa pihak yang Rasulullah punya tujuan-tujuan di balik kebijakannya tadi. Tiba-tiba Dzulhuwaisirah marah dan mengatakan, "Inna hadhil qismah ma urida biha wajhallah." Cara pembagian seperti ini adalah cara dan kebijakan yang tidak ikhlas. Karena memang secara aturan awalnya, pasukan tempur yang terdepan, yang berkuda, itu mendapatkan hak yang lebih besar dibandingkan pasukan tempur yang di belakang. Nggak melihat apa posisi dan kedudukan dia dalam strata kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, ada aturan-aturan. Tapi Rasul dengan kebijakan beliau pada waktu itu, karena kondisi, beliau memiliki kebijakan. siapa yang akan diberi hasil rampasan perang tadi dengan prosentase yang lebih besar, siapa yang dikurangi. Maka Dzulhuwaisyah merasa itu sebuah keboliman, merasa itu kebijakan yang salah, tiba-tiba mengkritisi Rasul dan menyatakan, "I'dil ya Muhammad, berbuat adillah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya cara pembagian seperti ini tidak ikhlas, ada kepentingan-kepentingan." Ya, Rasul menentukan kebijakan itu untuk kemaslahatan yang diharapkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ahmad melanjutkan, wadaf'u as-sadaqat ilaihim jaizatun nafizatun man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu barran kana aw fajira. Dan menyerahkan uang zakat atau sedekah kepada pemerintah diperbolehkan dan sah. Nah, memberikan uang zakat kepada pemerintah untuk dibagikan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan pemerintah kita adalah sah. Nah, barran kana au fajira, baik pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah yang taat kepada Allah, pemerintah yang baik, ataupun pemerintah yang jahat, yang tidak adil sekalipun. Kalau ada seorang muslim menyerahkan zakatnya kepada pemerintah untuk dibagikan, maka zakat itu sah. Tidak boleh dikatakan, "Wah, zakat kamu enggak sah dan kamu harus mengeluarkan zakat baru lagi." Enggak. Tetap sah. Itu keyakinan ahli sunnah. Walaupun pemerintahnya zalim. Nah. Qala wa salatul jumu'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tammah raq'ataini man a'adahuma fahuwa mubtadi' tarikun lil athar mukhalifun lis sunnah laisa lahu min fadlil jumu'ati shay'un idza lam yara as-salata khalfal a'imma man kanu barrahum wa fajirahum fas-sunnatu an yusalli ma'ahum rak'atain wa yadinu bi annaha tammah la yakun fi sadrika min dhalika shakkun. Kata beliau juga, di antara prinsip ahli sunnah, akidah ahli sunnah adalah menegakkan sholat Jumat bersama pemerintah. Sholat sebagai makmum di belakang imam-imam yang telah ditentukan dan ditugaskan oleh pemerintah. Dua rakaat sholat Jumat adalah diyakini sebagai sholat yang sempurna. Barang siapa, kata Imam Ahmad, yang mengulangi sholatnya setelah sholat berjamaah, sholat Jumat di masjid, mengulangi lagi di rumahnya dengan keyakinan bahwa sholat di masjid tidak sah, maka dia adalah seorang mubtadi', dia seorang ahlul bid'ah. Kata siapa ini? Al-Imam Ahmad. Tentunya penting diingatkan, memang pada semestinya urusan masjid kaum muslimin secara umum diatur oleh pemerintah. Itu yang ideal. Pemerintah yang meletakkan imam-imamnya, yang menentukan takmirnya, ya, bersama pemerintah. Kegiatan-kegiatannya pun di dalam pantauan pemerintah. Termasuk sholat Jumatnya. Siapa khatibnya, siapa imamnya. Jam dikumandangkannya azan, jam berapa. Itu ditentukan oleh pemerintah. Bukan masing-masing. Maka, jika seperti ini kondisinya dan ini terjadi misalkan di Malaysia seperti itu. Atau lebih baik lagi di Saudi Arabia. Semua masjid diatur oleh pemerintah. Pelaksanaan ibadahnya, para imamnya. Boleh seorang membangun masjid, boleh, silakan. Tapi setelah dibangun, kepengurusannya diletakkan, dikembalikan kepada pemerintah. Nah, sebenarnya cara seperti ini mengandung hal positif. Jika pemerintahnya adalah pemerintah yang memang berdiri di atas tauhid, di atas sunnah, di atas syariat Islam. Tentunya demikian. Kalau kita mau ambil contoh, di masa Al-Imam Ahmad sendiri, penulis kitab yang sedang kita kaji, beliau dikuasai, hidup di bawah kekuasaan pemerintah yang zalim. Tidak berjalan di atas akidah ahli sunnah. Berjalan di atas akidah mu'tazilah atau akidah liberal. Masjid-masjid pada waktu itu di bawah kekuasaan pemerintah. Sholat hari raya ditentukan oleh pemerintah. Kapan sholat hari raya dan siapa khatib atau imamnya. Di seluruh pelosok negeri. Al-Imam Ahmad tentunya tidak suka dengan akidah pemerintah yang ada pada waktu itu. Yang menafikan sifat-sifat Allah. Mengingkari sifat-sifat Allah. Dan menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu bukan kalamullah. Diingkari oleh pemerintah. Dan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi Al-Imam Ahmad dan para ulama yang hidup di masa itu tetap pada posisi taat kepada penguasanya. Sholat Jumat bersama penguasa. Sholat hari raya bersama penguasa. Atau di masjid-masjid dan tempat-tempat yang memang ditentukan oleh penguasa, oleh pemerintah. Ikut berjihad, bertempur bersama penguasa. Al-Imam Ahmad, Al-Imamul Bukhari dan ulama pada waktu itu ikut dalam jihad bersama pemerintah. Walaupun pemerintahnya adalah pemerintah yang zalim, yang kejam dan pemerintah yang tidak adil. Nah, dicontohkan oleh para ulama kita. Para hadirin yang saya muliakan. Maka barang siapa yang dia sholat di masjid 2 rakaat. Takiyah. Ya. Seperti keyakinan sebagian kelompok Syiah. Kadang-kadang sholat Jumat di masjid. Ketika ada orang mengatakan, ini Syiah. Enggak kok, kita sholat. Dia sholat bersama kita kok. Sebagian mereka itu mengulangi sholatnya di rumah. Dengan keyakinan bahwa sholat bersama kaum muslimin di masjid-masjid sholat Jumat itu gak sah. Sehingga akhirnya sholat di rumah. Lah yang seperti ini, keyakinan seperti ini adalah keyakinan bid'ah. Barang siapa yang melakukan seperti ini, kata Imam Ahmad, maka dia mubtadi', ahlul bid'ah. Bisa difahami? Nah, demikian beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah menegaskan kepada kita. Selanjutnya, karena keterbatasan waktu, nampaknya saya gak bisa menjelaskan lebih jauh dengan contoh-contoh dan dalil-dalil lebih luas lagi. Tetapi labas, kita berjalan sesuai dengan yang kita mampu. Nah, qala rahimahullah, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin كان الناس استمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. Dan barang siapa yang menentang penguasa muslimin yang telah berkuasa dan disepakati oleh kaum muslimin sebagai penguasa, dengan cara apapun, baik dengan cara keribauan rakyat dia berhasil sebagai penguasa, ataupun tidak diridhai, baik dengan cara pemberontakan, misalnya yang terjadi di Mesir yang tadi sudah disebutkan, menggulingkan penguasa yang sebelumnya dan memberontak seperti itu dalam hukum Islam adalah haram. Tetapi sekali lagi Imam Ahmad menegaskan, tetap wajib untuk taat dan dilarang memberontak kepadanya. Barang siapa yang menentang penguasa, baik penguasa yang berhasil menjadi pemerintah dengan cara yang benar, yang diridhoi, ataupun dengan cara yang batil, maka sungguh dia telah merusak, dia telah merobek-robek nam tongkat ketaatan yang ada pada pemerintah, dan dengan itu dia telah menyelisihi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mati, jika sang pemberontak tadi mati, maka kematian dia mati seperti keadaan kaum jahiliyah, tidak punya pemimpin yang dia yakini sebagai penguasa dia, sebagai pemimpinnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Ahmad menegaskan, wala yahillu qitalus sultan walal khuruju alaih li ahadin minan nas. Tidak dihalalkan untuk memerangi pemerintah atau memberontak kepadanya bagi siapapun dari rakyat ini. Faman fa'ala dzalika fa huwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka sungguh dia tergolong ahlul bid'ah, tidak ada atau tidak berada di atas bimbingan sunnah. Mari kita pelajari apa yang terjadi di zaman kita. Kita jadikan sebagai contoh apa yang terjadi di Mesir. Setelah penguasa yang lama digulingkan, kemudian muncul penguasa yang baru. Tidak lama berjalan waktu, tiba-tiba penguasa yang baru ini pun digulingkan dengan sebuah kudeta. Dan yang ketiga ini pun berhasil menjadi penguasa. Dalam kondisi seperti ini, realita yang terjadi di Mesir, kelompok pertama tadi tidak rela, menolak, menentang, dan akhirnya terjadi pertumpahan darah. Ribuan darah umat tertumpah di negeri Mesir, dan itu adalah darah-darah muslimin yang haram hukumnya untuk ditumpahkan. Apa semestinya sikap yang mereka lakukan? Adalah mereka bersabar menahan diri. Namun yang terjadi, beberapa tokoh-tokoh dan dai-dai memprovokasi rakyat untuk memberontak dan menggulingkan penguasa yang sekarang ini. Yang disebut-sebut itu dari militer katanya. Nah, maka terjadilah pertumpahan darah tersebut. Ketahui bahwasanya cara seperti ini adalah cara yang menyelisih sunnah Rasul. Sejak tadi kita membaca pernyataan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ketahuilah bahwasanya pernyataan beliau ini adalah bersumber dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan beliau ini adalah juga pernyataan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, pernyataan para ulama tabi'in, Kalau kita lihat sejarah mereka, para ulama di masa tabi'in, semisal Muhammad bin Sirin, Sa'id bin al-Musayyib, Al-Hasan al-Basri, kemudian barakallahu fikum Sa'id bin Jubair, Mujahid, Qatadah, dan yang lainnya, semuanya sepakat terhadap apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini. Kemudian para ulama di masa tabi'ut tabi'in, Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj, Al-Imam Malik, Al-Imam Sufyan al-Thawri, Ibn al-Mubarak, Asy-Syafi'i dan yang lainnya sepakat terhadap apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini. Bahwa tidak dibolehkan memberontak, memerangi penguasa. Walaupun penguasa itu penguasa yang zalim. Ataupun penguasa tersebut berhasil menjadi penguasa dengan cara yang diharamkan oleh Allah sekalipun. Semisal pemberontakan. Oleh karena itu, dari sini kita mengetahui bahwa di zaman ini terlalu banyak dai-dai, tokoh-tokoh yang memprovokasi masyarakat untuk menentang pemerintahnya, untuk melawan pemerintahnya. Di Mesir misalkan, ada tokoh yang bernama Muhammad Hassan, seorang tokoh yang banyak dibela oleh Ali al-Halabi, memprovokasi rakyat untuk keluar melakukan demonstrasi-demonstrasi menentang penguasa, yang ujungnya sampai terjadi pertumpahan darah. Satu darah atau nyawa seorang muslim lebih bernilai dan lebih berharga di sisi Allah dibandingkan dunia dan seisinya. Satu nyawa seorang muslim lebih berharga di sisi Allah dibandingkan dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan nyawa dan darah dua orang muslim, tiga orang muslim, bahkan sampai ribuan muslim? Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad rahimahullah hidup dalam cengkeraman penguasa yang zalim, yang berasas tunggal dengan prinsip yang kufur. Di penjara Al-Imam Ahmad dan ulama-ulama yang ada pada waktu itu dicambuk, dipukul, hingga sebagian mereka wafat. Sebagian mereka tidak sadarkan diri. Bukan 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Bertahun-tahun di penjara dan disiksa. Nah, namun Al-Imam Ahmad tidak berfatwa dengan hawa nafsunya. Tidak berfatwa dengan dendam. Ketika sebagian orang menemui Al-Imam Ahmad pada masa itu di penjara dan meminta kepada beliau dengan sangat untuk berfatwa agar kaum muslimin keluar dengan persenjataannya menentang penguasa yang ada ini. Didukung oleh umat. Al-Imam Ahmad gak perlu mencari dukungan. Didukung oleh umat fatwanya. Kalau seandainya beliau mau berfatwa. Tetapi karena memang syariat Islam, Al-Quran dan sunnah Nabi melarang kita untuk memberontak kepada penguasa, menentang dan melawannya dengan kekuatan persenjataan. Maka Imam Ahmad bertahan, bersabar, bahkan menolak permintaan tersebut dan mengusir mereka keluar dari tempat tersebut. Demikian seorang pembina. Demikian seorang ulama tidak berfatwa untuk kepentingan pribadinya. Mentang-mentang dirinya sudah dipenjara, disiksa bertahun-tahun. Tidak diberi kesempatan berjumpa dengan anak istrinya. Tidak diberi kesempatan lagi berdakwah di masjid-masjid. Menyampaikan materi Islam kepada umat Islam pada waktu itu. Tidak kemudian beliau berfatwa berdasarkan dendam dan emosi. Beliau tetap menahan masyarakat untuk menahan emosinya. Kata beliau, alaikum bil ingkari bikulubikum. Alaikum bil ingkari bikulubikum isbiru. Kata Imam Ahmad. Yang wajib atas kalian adalah mengingkari kemungkaran penguasa ini dengan kalbu kalian. Bahwa kalian tidak ridha dengan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Wajib atas kalian ini saja. Mengingkari dengan kalbu kalian. Dan bersabarlah kalian. Para hadirin yang saya muliakan. Tentu dalam berbagai hadis Rasul. Telah dibimbing umat Islam. Untuk tidak bersikap emosional. Dalam riwayat hadis Adi bin Hatim. Sahabat bernama Adi bin Hatim. Meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, la nas'aluka 'an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'al wa dzakara asy-syarr." Wahai Nabi, kami tidak bertanya kepada engkau tentang hukum kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah yang bertakwa, pemerintah yang soleh. Kalau itu kami sudah tahu hukumnya, wajib mendengar dan taat. Tetapi yang kami tanyakan wahai Rasul, tentang pemerintah yang zalim, yang jahat, yang tidak adil, yang tidak berhukum dengan hukum Islam, dan seterusnya. Apa masih tetap wajib taat? Maka Rasul menjawab, ittaqullah, wasma'u wa ati'u. Takutlah kalian kepada Allah dan tetaplah kalian mendengar serta taat kepada penguasa kalian yang seperti itu. Ini bimbingan Nabi. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, wa yakunu fikum a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati wa yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Dan akan muncul, kata Nabi, nanti para penguasa-penguasa yang tidak mau menjadikan petunjukku sebagai petunjuk negaranya. Tidak mau menjadikan syariatku dan prinsipku sebagai prinsip dan asas negaranya. Dan akan muncul para kaki tangan penguasa yang jahat, yang kolbunya adalah kolbu syaitan, berada di tubuh manusia. Bisa antum bayangkan, pembisik penguasa, penasehat penguasa, kaki tangan penguasa yang ada di sekitar mereka adalah orang-orang jahat. Kata Nabi, kolbunya kolbu syaitan, ada di tubuh manusia. Apa mungkin syaitan akan memerintahkan manusia kepada yang baik? Apa mungkin syaitan mengajak manusia kepada yang ma'ruf? Sebaliknya, syaitan itu memerintahkan kepada yang mungkar dan fahsya. Memerintahkan dan mengajak manusia untuk berbuat yang mungkar dan keji. Itu kaki tangan penguasa tersebut, kata Nabi. Kata sahabat Hudzaifah, "Madza ta'muruna ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Apa yang kau perintahkan kepada Nabi, kepadaku atau kepada kami wahai Rasul, jika kami mendapati penguasa, pemerintah, waliul amr seperti yang kau beritakan tadi? Apa jawaban Nabi? Isma'u wa ati'u. Tetaplah kalian mendengar dan taat. Tasma' wa tuti' lil amir. Wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Tetaplah engkau taat kepada pemerintahmu, penguasamu, pemimpinmu itu, walaupun mereka merampas hartamu dan mencambuk punggungmu. Kata Nabi, subhanallah, demikian bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian Nabi memerintahkan kepada kita untuk menentang penguasa, mendemo penguasa, mencela penguasa. Tidak, kata Nabi, sabar, sabar, sabar. Dalam riwayat lain, Rasulullah ditanya, wahai Nabi, bagaimana sikap kita terhadap penguasa yang tidak menunaikan hak-hak kami dan justru mementingkan kepentingan mereka sendiri? Kata Nabi, salullaha al-haqqal ladhi lakum wa addu al-haqqal ladhi alaikum. Tunaikan, kata Rasul, atau mintalah kepada Allah hak-hak kalian yang dirampas pemerintah. Minta kepada Allah dan tunaikan hak-hak pemerintah kalian yang diwajibkan atas kalian. Subhanallah. Giliran hak kita yang dirampas oleh penguasa, tidak ditunaikan oleh pemerintah, kita dibimbing oleh Nabi untuk berdoa, memintanya kepada Allah. Ya Allah, kembalikan hak kami. Ya Allah, tunaikan hak kami yang dirampas oleh pemerintah kami. Dan kita dibimbing menunaikan hak pemerintah kita, kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Demikian para hadirin, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bimbingan Nabi yang seperti ini tidak boleh dikalahkan oleh logika kita. Kita sebagai umatnya yang mengaku beriman kepada Nabi wajib untuk meletakkan bimbingan Rasulullah di atas segala sesuatu, mengamalkannya, menghormatinya. Demikian para hadirin yang saya muliakan. Sekelumit penjelasan tentang sikap ahli sunnah dalam bimbingan Al-Quran dan hadis Rasul yang disebutkan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Telah tiba waktu selesainya bagian kedua ini. InsyaAllah kita akhiri kajian kita untuk siap-siap menunaikan salat duhur. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.